Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo sebelum ini menyatakan, idealnya badan usaha milik negara, baik itu di level pusat maupun daerah, bisa memberikan kontribusi besar bagi sektor pemasukan dalam anggaran negara, sehingga pemerintah tidak perlu bergantung pada pendapatan pajak atau hutang guna menjalankan roda pembangunan. Untuk membahas masalah ini dikaitkan dengan target pendapatan pajak dalam RAPBN tahun depan, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika kita melihat target pendapatan pajak yang mencapai 1.000 triliun rupiah, apakah Bapak pesimis itu tercapai? Ya, pesimis lah 1.000 triliun gitu. Mana orang ini makin malas juga bayar pajak. Kasus Gayus dan yang lain-lain, gila kita bayar pajak dirampok. PNS ya, saya udah 30 tahun lebih mengabdi Republik gitu, setengah mati kita ini, orang pegawai pajak yang sudah dapat tunjangan kemahalan gitu, yang gajinya lebih tinggi dari kita jauh, dulu 9 kali lipat, saya nggak tahu berapa kali dibandingkan PNS biasa, itu masih bisa ngerampok sekelas Gayus gitu. Ya, saya nggak bisa ngebayangin dirjen pajak itu berapa gitu, di level dirjennya gitu. Kalau mereka bilang, oh enggak karena ini kiai, mana? Kalau kiai dia nggak jadi dirjen pajak, dia mimpin pondok gitu. Jadi sebenarnya sangat ironis ya Pak Her, kalau kita punya banyak BUMN dan BUMD, tapi kontribusi pendapatan terbesar justru berasal dari pajak kepada rakyat dan sektor usaha. Iya, sekarang ke gimana kita baru megap-megap bikin usaha baru megap-megap gitu udah dimintain diuber-uber pajak. Ya, saya punya warung, buru-buru untung, masih merangkak kayak gitu orang pajak datang. Ini saya bilang kamu datang lagi tak ikat kamu di pohon, tak suruh gebukin orang sekampung. Harusnya orang pajak itu ngeliat kayak gini, datanglah ngomong apa yang mesti kita bantu supaya warungmu itu jadi restoran besar. Dan jadi 100 restoran setelah jadi sapi yang gemuk, nanti saya ikut merah susunya. Gitu. Ini sapinya masih kurus kering, udah diperahin susunya, susunya nepes pun juga kagak, sapinya disembelih gitu. Ini yang terjadi gitu. Saya nggak tahu nih, kalau keluhan-keluhan ini sebetulnya untuk para pelaku itu sudah tahu lah semuanya gitu. Yang jadi persoalan itu kan bukan itu. Yang jadi persoalan itu adalah semua orang tahu, tapi kita mau mengurainya ini dari mana. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.